Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Lun, berita sore edisi hari ini Selasa 18 Oktober 2016 kembali dibacakan oleh saya Ahyar dan Tiara Anwar. Seorang lagi korban kurung Aceh ditemukan tewas. Harga cabai merah Rp60.000 per kilogram. Kasus mie borak, jaksa tahan 2 tersangka. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, ayah dan anak Zulkifli dan Maulizar sama-sama menemui ajal di aliran kurung Aceh yang diduga akibat terseret arus saat mencari ikan dengan menggunakan perahu kemarin. Seperti diberitakan, Zulkifli ditemukan tak bernyawa dalam posisi mengapung di aliran sungai kawasan Limpo, sekitar 500 meter arah ke hulu dari jembatan Labnyong Banda Aceh, Senin pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Dari Banda Aceh, Nasir Nurdin melaporkan. Jenazah korban terlihat pertama sekali oleh seorang warga yang berkebun di bantaran kurung Aceh tersebut. Sejak temuan jenazah Zulkifli, proses pencarian oleh masyarakat dan pihak keluarga diintensifkan hingga malam harinya. Akhirnya sekitar pukul 8.30 WIB, hari ini Maulizar ditemukan dalam kondisi yang juga tidak bernyawa terpaut sekitar 300 meter dari jenazah sang ayah. Dari lokasi temuan jenazah, Maulizar dibawa pulang ke rumah duka di Kampung Menasah Baktring, Lamreng, Kecamatan Kurung Barunajaya, Aceh Besar. Suasana duka menyelimuti keluarga dan masyarakat. Seperti diketahui, Zulkifli merupakan pensiunan pegawai Unsyah, sedangkan putranya Maulizar berstatus pegawai kontra Unsyah. Pada hari Minggu itu, keduanya pergi mencari ikan di aliran Kurung Aceh dengan menggunakan perahu, namun belum ada keterangan bagaimana awal musibah yang merenggut nyawa ayah dan anak itu terjadi. Syederalun, harga cabai merah di Pasar Sigli turun tipis dari Rp75.000 kini menjadi Rp60.000 per kilogram pada hari ini. Jika dibandingkan pada saat normal, pasaran harga cabai bertahan Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Dari Sigli, Nur Nihayati melaporkan. Beberapa pedagang ditemui di Pasar Sigli hari ini mengaku mahalnya harga cabai merah disebabkan pasokan belum lancar. Nurdin, seorang penjual, mengatakan cabai merah dijual sekarang ini merupakan kiriman dari luar Pidi, bahkan ada dari Medan. Seharusnya harga cabai di Sigli lebih murah karena daerah Pidi merupakan tempat penghasil bumbu pedas ini. Namun, sebulan terakhir ini petani cabai mengalami gagal panen sehingga harga di pasaran ikut membumbung. Sementara itu, harga bumbu dapur lainnya masih stabil seperti bawang merah bertahan Rp26.000 per kilogram. Lalu tomat malah anjlok seharga Rp4.000 per kilogram, sedangkan sebelumnya mencapai Rp7.000 per kilogram. Syederalun, Kejaksaan Negeri Lok Sukun Aceh Utara hari ini menahan kedua tersangka kasus mie boraks di rumah tahanan setempat. Dari Lok Sukun, Saiful Bahri melaporkan. Keduanya ditahan setelah berlangsungnya proses penyerahan tersangka dan barang bukti dari Polres Lok Semawe. Untuk diketahui, penyidik Polres Lok Semawe bersama tim dinas kesehatan setempat Selasa pagi memeriksa mie yang dijual di kawasan Pasar Impres Lok Semawe. Hasilnya, mie tersebut positif mengandung boraks. Dari temuan itu, polisi melakukan pengembangan dengan menggerebek lokasi pembuatan air abu yang mengandung boraks di kawasan gedung. Di sana, polisi menyita mie, air abu, boraks, dan sejumlah barang bukti lainnya. Selanjutnya, mie sitaan itu dikirim ke BPOM untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan sampel, positif mengandung boraks sehingga polisi langsung menetapkan dua tersangka. Kedua tersangka, YA selaku pemilik usaha pembuatan mie di Samudra Gedung dan YE selaku pembuat mie di tempat usaha tersebut. Namun saat perkara masih di kepolisian, kedua tersangka tidak ditahan karena dinilai kooperatif. Kasih Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lok Sukun, Fahmi A. Jalil mengatakan, kedua tersangka langsung ditahan di rutan Lok Sukun untuk mempermudah proses hukum lanjutan. Saudara, Lon, hujan yang terus mengguyur kawasan Aceh Jaya sejak 3 hari terakhir ini membuat sejumlah titik longsor di jalan negara semakin bertambah. Dari Calang, Sa'dul Bahri melaporkan. Hari ini dilaporkan longsor kembali terjadi di Gunung Gliu, Kecamatan Indrajaya yang menutupi sebagian badan jalan. Longsor di Gliu terjadi pada Senin malam dan pagi tadi tumpukan tanah longsor di badan jalan sudah diatasi. Kapolres Aceh Jaya AKBP Riza Yulianto menambahkan, sedangkan kawasan Gunung Gerute masih aman dan belum ada laporan gangguan lalu lintas, baik kayu tumbang dan longsor. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sidaralon, peringatan hari jadi ke-53 UIN Araniri Banda Aceh hari ini yang dipusatkan di Gedung Auditorium Ali Hashimi kampus setempat diwarnai aksi demo mahasiswa. Aksi yang dilancarkan puluhan mahasiswa kampus itu berlangsung ricuh. Dari Banda Aceh, Subur Dhani melaporkan. Bahkan polisi sempat melepaskan tembakan sebanyak 3 kali. Kericuhan terjadi saat cekcok mulut antara mahasiswa dengan satpam. Saat itu, mahasiswa meminta masuk ke dalam auditorium namun tidak diizinkan. Mahasiswa yang memaksa masuk dihalangi oleh pihak satpam dan beberapa sivitas akademika kampus. Saat itulah kericuhan terjadi. Mahasiswa dan satpam saling mendorong. Bahkan mahasiswa menuding salah seorang satpam sempat memukul seorang mahasiswa. Tak tinggal diam, mahasiswa kemudian mengejar satpam dimaksud. Sesaat kemudian kericuhan kembali terjadi tepat di gedung auditorium. Saat itulah seorang polisi melepaskan tembakan ke udara sebanyak 3 kali. Sudahlah, Presiden Joko Widodo mencanangkan program satu harga bahan bakar minyak di Papua sekaligus meresmikan Bandar Udara Nopgolia Dekai Yahukimo hari ini. BBC Indonesia melansir. Usai pemeriksaan, Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iryana bertolak ke Manado menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia 1. Di Yahukimo, Presiden memeriksa pesawat Air Tractor AT-802, pesawat pengangkut BBM yang disiapkan untuk menopang program satu harga itu. Presiden juga menyaksikan pembagian makanan tambahan bagi ibu hamil, balita dan anak-anak sekolah di lapangan Yahukimo Bangkit yang beberapa kali dilanda bencana kelaparan itu. Dalam hitungan Pertamina, perusahaan minyak negara itu akan merugi sekitar Rp800 miliar per tahun jika di Papua diterapkan harga yang sama dengan di wilayah Indonesia lain. Namun Presiden Jokowi menyebut ini bukan masalah untung dan rugi. Ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudaralon, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Emilia Contessa dicecar sebanyak 13 pertanyaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Emilia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Kementerian Kesehatan. Kompas.com melansir. Penyanyi era 70-an tersebut mengaku tidak mengetahui kaitan langsung dirinya dalam kasus yang tengah disidik oleh KPK. Menurutnya, penyidik KPK sempat menanyakan terkait honor yang pernah ia terima saat mengisi acara yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan. Dalam kasus ini, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari diduga memiliki keterkaitan dalam tindak pidana yang dilakukan terdakwa mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan Rustam Syarifuddin Pakaya. Siti diduga menerima Mandiri Traveler's Check senilai Rp1,375 miliar dalam proses pengadaan alat kesehatan 1 untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan dari Dana Dipa, revisi APBN Pusat Penanggulangan Krisis Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI tahun anggaran 2007. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Selasa 18 Oktober 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sidaralun, wassalamualaikum.